Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, diktum power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely, banyak disalahartikan oleh pihak-pihak yang berupaya meredakan ketegangan antara KPK dengan Polri. Menurutnya, diktum tersebut harusnya diartikan, tidak ada satupun lembaga negara yang uncheck dalam sistem demokrasi yang sehat. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, menurut visi Bapak, sejak kita berdemokrasi, apa ada lembaga negara yang dalam posisi uncheck hingga nyaris tak terkontrol? Ya, menurut saya, sejak 98, lembaga yang seperti itu namanya DPR. Kan, gitu, orang-orang nggak bisa ngontrol, DPR ini suka-suka dia aja kan gitu. Sebelumnya, itu lembaga yang tidak bisa dikontrol itu lembaga kepresidenan gitu. Siapa yang bisa ngecek Soeharto waktu itu? Melakukan kontrol lah, kan nggak bisa. Nah sekarang ini DPR, nah, bagi orang DPR sekarang itu kecenderungan ada di KPK khusus dalam hal-hal korupsi dan sebagainya gitu. Ya, padahal konteksnya tidak boleh ada satu lembaga pun yang unchecked. Prinsip dasar dari penyelenggaraan kekuasaan negara itu harus ada kontrol gitu. Nah, Pak Her, belakangan kondisi saling kontrol ini ditanggapi oleh sebagian anggota DPR dengan wacana untuk mendirikan lembaga yang khusus untuk mengontrol KPK. Apa pendapat Bapak? Hah, kalau itu kan ngawur. Kenapa? Kewenangan yang eksesif yang bisa disalahgunakan oleh KPK itu kan terdeteksi ya sebetulnya gitu. Kenapa mudah terdeteksi dan seperti apa misalnya Pak Her? Kenapa? Contoh bagi saya adalah terungkap di peradilannya Antasari kewenangan untuk menyadap orang itu digunakan untuk menyadap telepon ceweknya kan gitu. Nah ini kan membuktikan diktumnya Lord Acton tadi, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Nah, ini kan gak ada yang bisa ngontrol kapan dia gunakan kewenangan untuk melakukan penyadapan untuk kepentingan pribadi kan gitu. Itu korupsi, namanya korupsi itu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.